Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita sempurnakan pembacaan syarah terhadap firman Allah Azza wa Jalla, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ الْآيَةِ قَالَ الشَّارِحُ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى الشَّيْخ صَالِحْ الْفَوْزَانِ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى mengatakan مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ kesesuaian ayat tersebut dengan bab annaha minan nususil mubayyinati li tafsiril tauhid wa shahadati an la ilaha illallah, bahwasanya ayat tersebut termasuk di antara dalil-dalil yang menjelaskan penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah. حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه. Di mana ayat tersebut menunjukkan bahwasanya barang siapa mengambil sekutu bersama dengan Allah, يحبه كمحبة الله فقد أشرك, yang ia mencintainya seperti kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Fa'ulima anna ma'na tauhidi an yufrada rabbu bihadihil mahabbati allati tastalzimu ikhlasal ibadati lahu wahdahu والذل والخضوع له وحده. Maka diketahui bahwasanya makna tauhid adalah diesakannya Rabb Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan ini yang berkonsekuensi pemurnian ibadah hanya kepadanya semata, dan perendahan diri serta ketundukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut, al-ula yang pertama, anna min ma'na tauhidi wa syahadati an la ilaha illallahu ifradallahi ta'ala bil mahabbati al muqtadiyati lidhulli wal khudu'i. Faedah yang pertama, bahwasanya di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang berkonsekuensi perendahan diri dan ketundukan. Al-thaniyatu yang kedua, annal musyrikina yuhibbuna Allah hubban aziman. Bahwasanya orang-orang musyrik mencintai Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang agung. Walam yudkhilhum dhalika fil islami. Dan itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. لأنهم أشركوا معه غيره فيها. Karena sesungguhnya mereka orang-orang musyrik menyekutukan selain Allah Azza wa Jalla, bersama Allah Azza wa Jalla di dalam kecintaan tersebut. Ats-tsalitsatu faedah yang ketiga, anna syirka dzulmun. Bahwasanya kesyirikan merupakan kezaliman. Ini diambil dari firman-Nya, walau yaral ladzina zalamu. Dan seandainya orang-orang yang zalim mengetahui. Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang disebutkan sebelumnya merupakan kezaliman. Ar-rabi'u yang keempat, al-wa'idu lil musyrikina yaumal qiyamati. Faedah yang keempat, ancaman bagi orang-orang musyrik di hari kiamat nanti. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa fi as-sahihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan di dalam as-sahih yaitu sahih Muslim dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan Allah Azza wa Jalla lah yang akan menghisabnya. Wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha min al-abwabi. Dan penjelasan judul bab ini yaitu bab tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah adalah bab-bab yang setelahnya. Jadi bab-bab yang setelahnya akan menjelaskan secara rinci penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, fi sahihi ay sahihi muslimin, di dalam as-sahih yaitu sahih Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu yaitu Sa'ad bin Tariq radhiyallahu ta'ala anhu. Haruma maluhu wa damuhu, haram harta dan darahnya. Ay muni'a akhdhu malihi wa qatluhu bina'an ala ma zahara minhu, yaitu dilarang merampas hartanya maupun membunuhnya berdasarkan atas apa yang nampak darinya, yaitu keislaman. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan Allah Azza wa Jalla yang akan menghisabnya, ai Allah Ta'ala huwa alladhi yatawalla hisaba man talaffadha bi hadhihi al-kalimati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang akan menanggung hisab orang yang mengucapkan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah. Fayujazihi ala hasabi niyatihi wa i'tiqadihi. Lalu Allah Azza wa Jalla akan membalasnya sesuai dengan niatnya dan keyakinannya. At-tarjamatu, tarjamah. Tarjamatul kitabi wal babi fatihatuhu. terjemah kitab maupun bab, yaitu pembukanya. Wal muradu biha huna qawluhu babu tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Dan yang diinginkan dengan terjemah di sini adalah ucapan musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab tafsir at-tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadhal hadithi annahu la yahrumu qatlul insani wa akhdhu malihi illa bimajmu'i amrayni. Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan di dalam hadith ini bahwasanya tidaklah haram membunuh seseorang dan merampas hartanya kecuali dengan terkumpulnya dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, yaitu dia mengucapkannya. Al-thani, yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillahi, kafir dengan segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Fa idza wujida hadhani al-amrani wajaba al-kaffu anhu zahiran wa tafwidu batinihi ila Allah. Maka apabila didapati dua perkara ini, seseorang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan segala sesuatu yang diibadai selain Allah, maka wajib untuk menahan diri darinya secara lahir dan menyerahkan batinnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa in kana sadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'imi. Maka apabila ia jujur di dalam kalbunya dalam dua perkara tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan membalasnya dengan jannatun na'im. Wa in kana munafiqan 'adzabahu al-'adzab al-alima. Dan apabila ia seorang munafik, Allah Azza wa Jalla akan menyiksanya dengan siksa yang pedih. Wa amma fid dunya fal hukmu 'ala adh-dhahiri. Adapun di dunia, maka hukumnya sesuai dengan lahirnya, sesuai dengan yang nampak. Yaitu dia dihukumi sebagaimana apa yang nampak darinya. Kalau ia menampakkan keislaman, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, annahu min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, bahwasanya hadith tersebut di antara hadith yang paling agung yang menunjukkan makna la ilaha illallah. وَأَنَّهُ الْكُفْرُ بِكُلِّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah kafir dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula, yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah huwa al-kufru bima yu'badu min dunillahi min al-asnami wal quburi wa ghairiha. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah kafir dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, baik itu berupa patung-patung, kuburan maupun yang lainnya. Al-thaniyatu faedah yang kedua, anna mujarradat talaffudhi bila ilaha illallahu ma'adamil kufri bima yu'badu min dunillahi la yuharrimud dama wal mala walau arafa ma'naha wa amila bihi. Bahwasanya semata-mata mengucapkan la ilaha illallah tanpa disertai kekafiran dengan segala sesuatu yang diibadai selain Allah tidaklah mengharamkan darah dan harta seseorang walaupun ia mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Ma lam yudif ila dzalika al-kufra bima yu'badu min dunillahi, selama ia tidak menambahkan padanya kekafiran dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Al-thalithatu faedah yang ketiga, anna man ata bit-tauhid waltazama syara'i'ahu zahiran wajabal kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalika. Bahwasanya barang siapa mendatangkan tauhid dan berpegang teguh dengan syariat-syariatnya secara lahir, wajib menahan diri darinya sampai jelas darinya perkara yang menyelisihinya. Arabi'u yang keempat, wujubul kaffi anil kafiri idza dakhala fil islami walau fi halil qitali hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalika. Wajibnya menahan diri dari orang kafir, tidak menumpahkan darahnya, tidak merampas hartanya, apabila ia telah masuk ke dalam Islam, walaupun dalam keadaan peperangan, sampai nampak jelas darinya perkara yang menyelisihi keislamannya. Al-khamisatu faedah yang kelima, annal insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunihi. Bahwasanya seseorang terkadang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ia tidak kafir dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. As-sadisatu faedah yang keenam, annal hukma fid dunya 'ala adh-dhahiri. Bahwasanya hukum di dunia sesuai dengan yang nampak. Wa amma fil akhirati fa'ala an-niyyati wal maqasidi. Adapun hukum di akhirat berdasarkan niat-niat dan maksud-maksud. Sabi'atu faedah yang ketujuh, hurmatu malil muslimi wa damihi illa bihaqqin. Haramnya darah seorang muslim, haramnya harta seorang muslim, yaitu tidak boleh dirampas, dan darahnya tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan hak. Wa ma'na qawlil musannifi wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwabi. Dan makna ucapan musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan penjelasan tarjamah ini adalah bab-bab yang setelahnya, anna ma ya'ti ba'da hadzal babi min al-abwabi fihi ma yubayyinu at-tauhid wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya apa yang datang setelah bab ini dari bab-bab atau dengan terjemahan yang lain, bab-bab yang datang setelah bab ini di dalamnya terdapat perkara yang menjelaskan tauhid dan menjelaskan makna la ilaha illallah wa bayanu asya'a kathiratin minasyirkil asghari wal akbari. وَمَا يُوَصِّلُ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْغُلُوِّ وَالْبِدَعِ مِمَّا يَجِبُ تَرْكُهُ مِنْ مَدْمُونِ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ. Dan penjelasan banyak perkara, dari syirik kecil maupun syirik besar, serta perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada syirik kecil maupun besar, berupa sikap melampaui batas kebid'ahan-kebid'ahan yang wajib untuk ditinggalkan. Yang itu termasuk di antara kandungan la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.